قال بعضهم يقدر بخمسة عشر صاعا من التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ ما تصدق به. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين ذلكيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فكله. وفي رواية: فأطعمه أهله. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا الكفارة المقررة. Kemudian berkata Musannif, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wa man wafi'a fi nahari Ramadan amidan fil salati jama'in. Barang siapa yang menggauli istri dengan sengaja di siang hari Ramadan, dan siapa yang menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadhan, maka wajib atasnya untuk mengqadha, wajib atas sang suami tadi untuk mengqadha dan membayar denda. Dendanya urutannya adalah itqu raqabah, kalau mampu maka seorang membebaskan budak. Itqu raqabah mu'minah, membebaskan seorang budak yang mu'min. Kemudian kata musannif, fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati, yaitu tidak punya harta yang cukup sebagai tebusan kesalahan tadi, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastafi', kalau kemudian dengan puasa itu pun dia tidak mampu, fa'idram bina miskina, memberi makan setiap harinya, hari yang dimana dia lakukan ialah sebanyak 60 orang miskin, memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Likulli miskin, dan makanan yang diberikan kepada setiap masing-masingnya dari 60 orang tadi, itu takarannya ialah mudzun, satu mud. Kalau ukuran satu mud itu berarti satu genggam, satu cakupan. Nah, kemudian berkata Habibullah Syekh Ubay Al-Jabiri Habibullah, telah berlalu pada penjelasan sebelumnya tentang babul jima fi nahar Ramadhan, pembahasan seorang menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Istilah man waqi'a fi nahar Ramadhan amidan fil fard, itu jangan sampai nanti dikirakan seorang yang manwokia, itu menggauli tapi bukan pada kemaluan. Nah, jadi ditekankan ialah bahwa dia menyetubuhi istri di siang hari Ramadhan. Maka mu'allif itu betul-betul menyebutkan di sini ialah al-waq'u di sini, seorang ketika menyetubuhi istri ialah bertubuh, yang disiapkan dengan istilah apa yang sendiri diakan apa yang dikatakan timbang sumur. Nah, faqala, kafaratuhu pernah kita bahas bahwa barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadhan, di siang hari pada bulan Ramadhan adalah berdosa. Pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, menahan sisa hari yang dia batalkan. Yang ketiga, bagi seorang yang sebab batalnya adalah karena dia menggauli istri, ada tambahan, bukan hanya berdosa, bukan hanya disuruh menahan sisa harinya, tapi ada apa? Kafarah. Sini kita mulai ada pembahasan. Makanya beliau pernah menjanjikan insya Allah akan datang pembahasan bagaimana denda, denda orang yang sengaja menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Dan bentuk kafarahnya, dendanya itu mughallabah, dendanya itu denda yang berat. Bentuk kafarahnya itu kafarah yang berat. Dan dia berurutan, bertingkat-tingkat, sebagaimana yang dikatakan misalnya di situ, sebagaimana yang disebutkan oleh Qabliyah, kalau dia mampu membebaskan budak, kalau dia mampu membebaskan seorang budak, maka itulah yang hendaknya dia lakukan. Kalau tidak punya kemampuan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. InsyaAllah. Sampai nanti Syekh akan menyebutkan pula tentang perihal bagaimana kalau orang kemudian dalam membatalkan puasanya sampai 2 hari, 3 hari. Dengan sebab tadi, kesengajaan tadi. Berarti kalau 3 kali 2 bulan sudah berapa? 6 bulan kan begitu. Aneh kata yang dia pilih tadi, kafarah tadi. Atau kalau tidak, maka memberi makan orang miskin sejumlah 60 orang. Itu urutan seperti yang dikatakan penuh. Dalilnya adalah hadis Nabi Hurairah. Tidak hadisnya atau dalilnya hadis Nabi Hurairah yang tersebut dalam kitab As-Sahih. Dan seperti yang kita kenal istilah para ulama ketika mengatakan dalam kitab Sahih, itu kadang isyarat kepada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau pada keduanya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan halaktu wa ajlaktu. Mungkin pada sebagian riwayat atau yang tersebut dalam beberapa kitab, kadang kalimatnya itu hanya dengan kalimat halaktu, dengan halaktu, yaitu aku binasa. Kemudian beliau menyebutkan wa ahlaku, dan aku telah membinasakan diriku. Aku binasa dan aku telah membinasakan diriku. Wa qatu ada ahli. Ini yang diungkapkan seorang untuk mengungkapkan sesuatu yang malu jika disebutkan terang-terangan. Seorang kadang malu untuk mengungkapkan sesuatu dengan disebut terang-terangan. Maka dikatakan wa qatu. Setelah waqa'a mengenai, aku telah mengenai istriku, bermakna aku telah menggauli istriku. Dan istilah waqa'a itu pemakaian kalimat ditempatkan jika hal itu terkait dengan tadi, perbuatan tadi, maka pentakbiran kepada penyesalan yang luar biasa, menyesali atas perbuatan. Dan hal itu diibaratkan dengan keadaan di mana laki-laki tadi ketika datang kepada Rasulullah sahabatan sambil dikatakan ya ribu tabrahu. Syekh menyebutkan tentang keadaan orang tadi sambil memukul-mukul dadanya. Dia pukul-pukul dadanya. Kemudian wayang tibu syara sambil menarik-narik apa rambutnya. Mungkin gambaran orang abah dalam kondisi abah menyesali atas apa ya dia perbuat. Wa yasih bi a'la sawtihi, sambil, yaitu berteriak, yaitu mengangkat suara dengan sekuat-kuatnya suara dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu wa ahlaktu wa qaftu ala ahli wa ana sha'im. Gambaran bahwa orang tadi dalam keadaan betul-betul siap untuk dihukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bayangannya akan terjadi hukuman yang luar biasa. Angin. Ini menunjukkan kepada penyesalan. Tidak mungkin dengan kita ya. Itulah yang lagi mungkin di samping acara ini mungkin terkait dengan pembahasan siap, sedikit kita masukkan tentang masalah sikap ya, seorang muslim terhadap sahabat. Sikap seorang muslim terhadap sahabat, jangan berpura-pura, jangan bergaya. Kita ini telah mampu berbuat yang banyak dan bisa berbuat tidak sebagaimana sahabat lakukan, yang dengan itu muncul untuk meremehkan sahabat, merendahkan sahabat, mengomentari sahabat, menilai sahabat. Jangan. Sebesar apapun perbuatan orang, setinggi apapun apa yang dilakukan seseorang, sekaya apapun harta yang didermakan oleh seseorang, sungguh jika betul-betul mereka itu mendermakan di jalan Allah, sampai Rasul menggambarkan kalau saja seorang hamba, yaitu seorang sahabat itu menginfakkan hartanya seberat gunung Uhud berupa emas. Kalau mungkin di negara kita ya, andai kata tenaga itu ya, itu diberikan, antum punya, punya antum sendiri, terus antum infakkan, itu belum ma balagha nisfa muddih, atau ma balagha muddu wala nasifa, belum menyamai, belum menyamai satu cakupan yang disodorkan mereka ataupun satu genggaman begini. Betapa tinggi dan mulia dan agungnya mereka. Jadi sisi keimanan, maka sayang dan sangat disayangkan sebagian orang mengomentari tentang para sahabat dengan komentar-komentar yang mengira bahwa dia adalah seorang yang telah mampu berbuat banyak, telah mampu berbuat banyak. Nah, jadi tidak boleh. Lihat salah satu contoh dan bentuknya. Ketika seorang dalam kondisi menghadap kepada Rasulullah di siang hari Ramadan ingin mendapatkan solusi, ya tidak. Dan tidak mungkin sahabatnya didatang kepada Rasulullah dengan keadaan seperti itu, kecuali yang mendorong ialah apa? Keimanannya. Yang mendorong untuk mengungkapkan seperti itu kepada Rasul karena keimanan. Bukan didorong oleh rasa malu, bukan didorong oleh apapun, tapi keimanan yang mendorong untuk mendapatkan solusi dari Allah dan Rasulnya, jalan keluar dari agama ini. Sementara kalau tidak, kalau kita jarak tatkala menjumpai suatu masalah, kemudian bagaimana kita tempatkan, kita dudukkan masalah itu, dan syariat menghukumi. Dan jika menghukumi, maka tidak ada pilihan bagi seorang kecuali apa? Untuk melakukannya. Nah, kalau kita datang ke ustaz ini tanya gimana ini, enggak boleh. Kita juga ya datang ke ustaz, coba cari-cari mungkin ada sedikit ya toleransi. Datang lagi, oh iya bagus juga ini. Datang lagi masih coba pembebasan. Dari ustaz lain yang kita memberikan solusi satu begini ustaz. Oh, iya enggak apa-apa kalau kamu tak apa-apa seperti itu, masa alhamdulillah ya kan begitu ya. Ternyata terus akhirnya apa? Terus mengatakan kalau ini boleh sikap yang begini. Yang pertama tadi keras kan gitu, terlalu keras. Ini urusannya terkait kalau seorang menghadapi suatu masalah ditimbang dengan agama. Karena kita ini seringnya hidup kita ini timbangannya dengan apa? Urusan-urusan yang terjadi yang seharusnya timbangnya dengan agama, sering kita menimbangnya dengan urusan-urusan yang terkait dengan apa? Kemauan pribadi kita, dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian ketika orang tadi mengungkapkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi, maka beliau pun menanyakan hal tajid ma tuhtik bihi rakabah, apakah kamu menjumpai sesuatu yang bisa kamu pakai untuk membebaskan budak, membebaskan budak. Qalala, maka orang tadi pun mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Faqala hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain, kalau tidak mampu, maka mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskina? Qala la, mampukah kamu beri makan sebanyak 60 orang miskin? Kata orang tadi tidak, sajalah dia pun duduk. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangkan kepada Rasulullah bi'arab, kata beliau mikkal, sebagian mengatakan jimbin, yaitu keranjang, keranjang tapi bukan terbuat dari bambu seperti tempat kita ya, keranjang sama dia, ada yang mengatakan terbuat dari kulit. Keranjang menunjukkan besar, tempatnya besar, yang berisi kurma. Maka kata beliau, sebagian ulama, qala ba'duhum, sebagian ulama menakar bahwa keranjang yang waktu itu didatangkan kepada Rasulullah yang isinya penuh dengan kurma, itu kurang lebih jika ditimbang atau diukur, itu sebanyak 15 sok kurma. 15 sok. Sementara satu sok itu 4 amdan. Satu sok itu 4 kali cakupan, cakupan begini. Jadi kalau 4 kali 4 kali 15 berapa? 60 ya. Jadi 60 cakupan ini kan banyak ya. Banyak itu. Ada lagi kan? Allah. Kalau satu cakupan begini mungkin ada ya. Kalau 1 kilo enggak ada ya. Hah? Kurang ya. Kurang dari 1 kilo. Nah, alhamdulillah, kita dapati bahwa cukup banyak kurma tadi. Karena terbayangkan bahwa didatangkan tadi untuk apa? Membayar denda yang dia lakukan tadi, perbuatan yang dia lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu fataqaddama bih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ambil kurma tadi dan bersedekahlah dengannya. Yang sedekahkan dengan kurma ini. Qala a'la aftaru minna ya Rasulullah. Maka orang tadi pun masih juga menginginkan menggambarkan keberadaan ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin ketimbang kami? Katanya adakah orang yang lebih miskin, orang yang lebih fakir ketimbang saya? Allah ma'abaina la baitaiha ahu baitin akhbaru minna. Itulah ma'abaina la baitaiha. Itu pengkinayahan tentang negeri Madinah. Karena negeri Madinah itu lembah, berada pada dua sisi bukit. Tidak ada penduduk Madinah di satu rumah yang lebih miskin ketimbang kaya. Jadi seorang ingin mengungkapkan, kalau anda ya Rasulullah feeling ke penduduk Madinah ini satu persatu, setiap rumah diteliti siapa yang paling miskin, sesungguhnya tidak ada kecuali saya ini yang paling miskin. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa melihat keadaannya. Setelah itu pun beliau menampakkan rasa sayangnya. Qala khudhu fakulhu, ambillah, makanlah. Dalam riwayat fa'at'im ahlaka, pada sebagian riwayat dikatakan maka berilah dengan kurma ini kepada keluargamu, yaitu berikan makanan kepada keluargamu dengan kurma ini. Seperti itu keadaan, keadaan yang terjadi. Nah, فيه من الفوائد أولا الكفارة المقررة على من أفطر بالجماع في أحد رمضان، وهل يقضي ذلكم اليوم؟ جاءت أحاديث تحد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، يعني يقضي يوما. الثانية جواز إعانة العاجز عن الكفارة بالمال، نعم، سواء على العذر نعم أو على الإقرار. الفائدة الثالثة فيه تنبيه إلى أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه، وإضافة ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنها دين في ذمته، وفي الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت دينا واجبا في ذمته يسدده إذا عجز لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إذا عجز عنها بقيت دينا في ذمته، نعم، حتى يلي السداد. والقول الأول أظهر وهو الراجح عندنا بناء على بعض النص، والله أعلم. نعم. Kemudian hadis yang tersebut di atas tadi terdapat beberapa kaidah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa pada hadis itu menyebutkan adanya al-kafarah al-mughallabah. Ada al-kafarah al-mughallabah. Denda bagi seorang yang sengaja di siang hari bulan Ramadan menggauli istri, itu kafarahnya mughallabah, berat. Kemudian apakah seorang mengkobok hari yang dia batalkan tadi, apakah seorang mengkobok di hari yang dia batalkan tadi? Datang beberapa hadis di mana satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Datang sebuah atau beberapa hadis yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengkobok. Nabi memerintahkan untuk mengkobok, yaitu membayar puasa yang di mana seorang membatalkan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadhan dengan perbuatan tadi. Yang kedua, terdapat manfaat bahwa bolehnya membantu seorang yang tidak mampu tatkala membayar kafarah dengan harta. Misalnya kita jumpai ada seorang terbebani, dia tidak mampu untuk membayar kafal, membayar denda atas perbuatan yang dia jalani, maka boleh bagi seorang yang punya kemampuan itu untuk membantunya, baik membantu dalam rangka membebaskan budak atau membantu dalam perihal memberikan makan. Kenapa beliau tidak singgung membantu untuk berpuasa? Nah, karena kalau puasa kan urusannya apa? Satu amalan yang di situ tidak boleh diwakilkan. Nah, dan ini bukan bermakna kemudian seorang salahnya kan lagi ya, bukan lagi kan? Kenapa harus membantu? Tidak, boleh. Seperti yang terjadi bahwasanya Rasulullah kemudian membantunya kan begitu? Didatangkan apa? Kurma yang semestinya akan muatannya ialah kurma tadi diberikan kepada orang tadi supaya dengan itu dia bersedekah. Supaya dengan itu dia bersedekah. Nah. Yang ketiga, pada hadis ini juga terdapat perihal yang ingin beliau tekankan, bahwa seorang yang tidak mampu, seorang yang tidak mampu dari membayar kafarat yang disebutkan tadi, itu dikatakan gugur hukumnya, gugur, digugurkan hukumnya, tidak juga membebaskan budak, tidak juga disuruh berpuasa, dan juga tidak memberi 60 orang miskin. Penjelasan yang demikian itu bahwa Nabi SAW tidak memberitakan, Nabi setelah kejadian tadi, beliau tidak memberitakan bahwa seorang tadi masih berhutang, masih apa, punya tanggung jawab, beban yang ada pada dirinya, masih punya apa, tanggungan yang harus dia tunaikan. Sementara dalam pelajaran kaidah usul, bahwa mengakhirkan penjelasan dari waktu yang semestinya dijelaskan, mengakhirkan penjelasan, mengakhirkan keterangan dari waktu yang semestinya diperlukan waktu itu, jadi lebih jelas lagi bahwa orang tadi ketika mengungkapkan apa yang terjadi, kemudian beliau menyebutkan tentang sesungguhnya wajib atas kamu membayar kafarah ini, kemudian dia tidak mampu, setelah itu pun Nabi tidak memberikan komentar apa kecuali dengan tadi diberikan kurma, sudah dikatakan bahwa saya adalah orang yang paling miskin, kemudian beliau hanya mengatakan ya ambil makanlah dan berikan kepada keluargamu untuk makan seharian. Beliau tidak menjelaskan bahwa nanti satu saat kalau kamu sudah mampu baru kamu bayar kafaratnya tadi. Kan begitu. Tapi Rasulullah diam, tidak menjelaskan apa-apa. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Rasulullah tidak menjelaskan bahwa beban kafarah yang ada pada orang tadi masih menjadi tanggungannya. Tidak. Dengan diamnya Rasulullah sementara waktu itu diperlukan. Waktu itu diperlukan untuk penjelasan tadi, menunjukkan tatkala beliau tidak menjelaskannya bahwa hal ini menjadi gugurnya, gugurnya kafarat bagi orang tadi atau bagi seorang yang tidak mampu melaksanakan bentuk kafarat. Kemudian kata beliau, meskipun sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa seorang yang tidak mampu dari melaksanakan kafarat itu masih jadi tanggungannya, dan dia tetap diperintahkan sampai dia mampu melunasinya atau membebaskan tanggungannya tadi. Misalnya bulan ini belum mampu, tunggu bulan berikutnya, sampai terus nih, karena masih menjadi apa, tanggungannya. Dan kata Syekh Hafidzahullah, pendapat yang mengatakan bahwa seorang yang apabila mendapati dirinya melakukan sesuatu kemudian harus membayar denda seperti tersebut di atas tadi dan dia tidak mampu, maka gugur, artinya tidak menjadi tanggungannya sampai kapanpun. Dan pendapat ini pendapat yang kuat, kata beliau, menurut kami sesuai dengan apa yang nampak pada hadis di atas. Wallahu a'lam. Sekali lagi, kawan barakallahu fikum, bahwa kalau kita mungkin membaca tentang karya-karya para ulama dalam pembahasan ini, maka terjadi di sana pendapat ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidaklah menjadi dalil, menjadi dalil yang cukup jelas di mana kafarah seorang, dengan urutan tadi menjadi gugur tatkala tidak mampu. Tapi seperti yang tadi disebutkan beliau, terjadi khilaf di kalangan para ulama, beda pendapat di kalangan para ulama. Kemudian beliau menyimpulkan, menguatkan pendapat yang mengatakan jika seorang tidak mampu dalam membayar kafarat, maka gugur kewajiban itu atasnya. Wallahi ini ya. Jelas ya. Nah. السؤال الأول هل يجوز إبعام عدة مشاكل في أيام متفرقة؟ والمثال هل يجوز أن يبعم عشرة مشاكل في ستة أيام؟ يعني يبعم المشاكل أنفسهم من عشرة في ستة أيام؟ والجواب لا يجوز ذلك ولا يجوز، لأن نص الشارع على 60 مسكينا، فلا يضر أن يطعم مشاكل في أيام متفرقة، لكن يستوعب العدد وهم 60 مسكينا. السؤال الثاني، من كرر الفطر بالجماع في فترة نهار رمضان، هل كفارته واحدة أو تتكرر الكفارة بتكرار ذلكم؟ أظن أن السؤال يكون إشارة، والجواب في ذلك تفصيل، وهو أن تكرار الجماع الذي يفطر فيه في نهار رمضان على ربعين، الأول أن يكون التكرار في يوم واحد، التكرار في يوم واحد تكبر واحد. الطرف الثاني أن يكرره في كل يوم، أن يأتي زوجه في كل يوم، طبعا نشكر مطر ولا مطر، فلكل الصلاة أن لكل يوم كفاره، فإذا جامع عشرة أيام نعم فعليه أن يكفر مرتبة، وإن جامع 20 يوما فكذلك، نعم، وإن كان الشهر كله فكذلك، نعم. السؤال الثالث، kemudian beliau menyebutkan tentang di sana ada beberapa masalah yang kami angkat. Masalah yang pertama adalah bolehkah memberi makan sejumlah orang miskin pada hari yang berbeda-beda? Misalnya seorang ketika menjumpai bahwa kafarah yang dia pilih adalah apa? Memberi makan orang miskin, kan begitu? Memberi makan orang miskin. Sebanyak berapa tadi? 60 orang. Nah, sekarang pertanyaannya ialah bolehkah seorang memberi makan tadi sejumlah orang miskin pada hari yang berbeda-beda? Contohnya yang lebih jelas adalah bolehkah seorang memberi makan 10 orang miskin? Katakan oleh beliau, bolehkah seorang memberi makan 10 orang miskin pada 6 hari? 10 orang miskin pada 6 hari, yaitu orang miskin yang 10 itu saja. Kembalinya kepada 10 orang miskin yang 10 itu saja. Misal, mulainya memberi makan 10 orang miskin hari Senin, mulai hari Senin 10 orang. Dari A sampai Z 10 orang. Kemudian hari kedua Selasa juga orang itu saja. Paham ya? Hari kedua juga orang itu 10, dan sudah berapa? 20 kan, bayangannya, gambarannya. Hari ketiga orang itu juga, berarti sudah berapa? 30 sampai 6 hari, berarti kan 60. Kata beliau, hal itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena syariat menetapkan 60 orang, bukan jumlah. 60 orang dan bukan jumlah, bukan sejumlah. sejumlah 60 orang miskin. Tapi 60 orang miskin beda kan dia. Kalau sejumlah yang terkait dengan tadi, seorang membayangkan kalau begitu saya hanya mengajak orang memberi kepada 10 orang, kemudian kalau saya kalikan 6 berarti kan sejumlah. Sejumlah 60 kali memberi makan, sejumlah 60 kali memberi makan. Tapi harus orangnya. Sehingga kata beliau tidak memadaratkan kepada Anda, artinya boleh ketika Anda memberi orang miskin tadi, memberi makan kepada orang miskin tadi, walaupun pada hari yang berbeda-beda. Walaupun pada hari yang berbeda-beda. Hanya catatannya ialah Anda menggenapkan 60 orang. Penjelasannya, misalnya Anda ingin memberi makan 60 orang miskin. Hari pertama Anda berikan 10 orang dulu. Selesai. Sisa berapa? 50. Hari kedua Anda punya kemampuan, Anda berikan kepada 30 orang. Maka tersisa 20 orang lagi. Ternyata pada hari ketiga Anda dalam kondisi tidak ada kemampuan, kecuali memberi sedikit, 3 orang dulu. Masih kurang banyak kan ini? Itu diperbolehkan walaupun hari yang Anda pakai untuk memberi 60 orang tadi berbeda-beda dan tidak dalam satu hari. Andai kata dalam satu hari kumpulkan 60 orang miskin, maka boleh pula. Kan begitu. Kalau dengan hari yang berbeda-beda saja boleh, apalagi andai kata dengan satu hari terkumpul 60 orang miskin, diberikan semuanya berupa apa? Makanan. Maka yang semacam itu juga perkara yang dibolehkan. Sehingga tentu tidaklah memadaratkan tatkala memberinya itu pada hari yang berbeda-beda. Hanya yang perlu dipahami ialah sejumlah, yaitu sebanyak 60 orang miskin, nah, dan bukan dengan melipatkan tadi 10 orang itu dilipatkan kali 6 menjadi apa? 60. Yang kedua, masalah yang kedua, barang siapa yang mengulang, artinya kejadiannya bukan hanya sekali, ketika membatalkan puasa dengan cara orang berjima, dengan cara berjima itu bukan sekali, pada bulan atau di siang hari bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kafaratnya itu satu jenis, satu saja, atau satu kali saja, atau juga terulang kafaratnya? Kalau seorang sampai kemudian berbuat dua kali dan seterusnya, apakah terulang kafaratnya ataukah sekali saja? Kata beliau, jawabannya barang siapa yang mengulang dalam membatalkan puasa di siang hari Ramadan dengan melakukan yaitu menggauli istri, maka terbagi dua. Ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, andai kata terjadi pengulangan itu di satu hari, sehari dia melakukan dengan berulang-ulang. Kata beliau, masya Allah, ini mungkin orang sudah nggak niat puasa ini kan, sudah nggak ada keinginan puasa kalau begitu. Tapi kata beliau tetap kafarahnya hanya sekali saja. Kafarahnya hanya sekali saja. Meskipun tentang tadi bahwa ingat tentang kafaratnya sekali, tapi yang perlu dipahami tadi pembahasan yang pernah kita lewati, ya. Apa itu? Seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu ada akibat-akibat yang perlu dipahami. Apa saja? Berdosa, wajib bertobat, beristighfar. Namanya tobat sekalian. Nanti lagi kan begitu. Tobat yang kedua, tobat yang ketiga, yang keempat. Nah, yang kedua, menahan sisa hari untuk berpuasa. Sehingga pernah kita sampaikan bahwa seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu akannya rugi. Iya, rugi kalau memang dia bertakwa kepada Allah. Kalau seorang tidak punya takut, misalnya makan di pagi hari jam 7, dia sengaja batalkan karena dia lapar siang hari. Ternyata kurang banyak dari makannya tadi. Makan lagi. Berarti apa? Dia tidak takut kepada Allah. Karena asalnya seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu disuruh menahan sisa harinya. tidak boleh kemudian beralasan tentang-tentang sudah diibadahkan pagi hari, terus yang halnya makan, sore halnya makan lain, tidak. Nah, itu masalah terkait barang siapa yang melakukan di siang hari bulan Ramadhan jatuh dalam perbuatan itu membawa istri, seandainya terulang pun tetap kafaratnya tunggal. Yang kedua, kalau pengulangannya terjadi pada hari yang berbeda, hari ini, hari besok, hari seterusnya, dan kata beliau saya tidak tahu apakah dalam seharinya itu dilakukan sampai berapa kali kan begitu. Tapi masalahnya ialah kalau dia melakukan dalam setiap harinya, dia lakukan dalam setiap harinya, maka kata beliau kafaratnya jika dia melakukan 10 hari, maka baginya ialah 10 kafar. Insyaallah ya. Ya, seorang sampai 10 kali membatalkan puasa dengan sengaja dengan perbuatan tadi, 10 kafar. Andai kata yang dia beli 60 orang rezeki, 60 kali 10 berapa? 400 orang kan. Nah, andai kata puasa 2 bulan kali 6 tahun ya. Setahun puasa dia. Enggak bayangkan kalau sampai setahun puasa betul-betul. Nah, kemudian anita kesal membatalkan sampai 20, begitu pula 20 denda yang harus dia pikul, demikian pula anita sebulan suntuk. Nah, baik. Soal terakhir, hal hal ada nafsi kafara, berjawab, lah anita. إحداهما أن تغريه لأن تتصنع له كأنه ثالثة صائمة وتحييك نعم أو تطاوع على قلبه فهذه عائلة الطاعة. هذا هو قول الأخرين هو الصواب إن شاء الله تعالى بما هو معلوم من القواعد الشرعية أن الراضي شريك الفاعل. الحالة الثانية أن يقهرها على ما يريد منها بطرفه نعم وغيره فتستجيب له، ففي هذه الحال ليست عليها كفارة فتمسك فصيامها صحيح وعليه كفارة وعليه هو إكفار. Kemudian masalah yang ketiga yang ingin beliau angkat adalah kepada istri, bagi sang istri apakah juga ada kewajiban bagi dia membayar kafara. Kalau tadi kan membahasnya suaminya, yang dibahas tadi kan yang membayar kafara suami. Seorang suami, ya, seorang laki-laki menuturkan kejadian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahirnya, dan ini banyak kadang-kadang para mubalig itu tidak merinci pembahasan. Istrinya sudah, ibu-ibu itu dosanya suami. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa, ada kafarat. Perlu dirinci. Kata Syekh perlu dirinci. Jawabannya perlu dirinci. Rinciannya. Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau sang istri tadi ialah yang menggodanya, yang menggoda, kemudian yang merayu, bahkan dia berbuat seolah-olah tidak seperti orang yang berbuat. Kamu ini puasa apa tidak kan begitu? Menggoda, merayu, dan membangkitkan syahwat sang suami, atau dalam kondisi andai kata ajakan pun, maka sang istri pun juga apa memenuhi ajakannya, maka dalam kondisi ini juga terbebani membayar apa? Kafarah. Membayar apa? Kafarah. Baginya kafarah, dan itulah pendapat kebanyakan para ulama, dan itulah yang betul kata beliau insyaallah. Itulah yang betul insyaallah. Kenapa? Berdasarkan satu kaidah yang maklum pada kaidah syar'iyah, an-nawami syarikul fa'il. Orang yang rela, orang yang ridho, orang yang menyetujui, ya sama-sama seperti yang melakukan sendiri. Jangan sampai kemudian ketika dia menggoda, kan kamu yang tergoda gitu. Ya cuma menggoda. Jadi kafarnya kamu saja, tidak. Yang rela, yang setuju, bahkan menggoda juga ikut beban seperti yang berbuat. Nah, yang kedua, kalau dalam kondisi dia dipaksa, misalnya diancam, dipukul dan seterusnya. Kadang suami begitu. Tidak senang melihat sang istri itu beribadah. Ada tipe di rumah tangga itu, seorang laki-laki melihat istrinya baik, istrinya beribadah, istrinya taat kepada Allah, tidak disukai. Jadi sholat, diejek, puasa, dihinakan. Soalnya bisa terjadi yang kalau kemudian dipaksa siang hari tahu betul-betul puasa Ramadan, sang istri puasa, suami tidak tahu tentang agama, dipaksa dia, dipaksa dia. Maka dalam hal ini tetap andai kata kondisinya dia pun melayani sang suami, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kafarat baginya, dan tetap disuruh menahan puasanya. Tetap disuruh menahan puasanya, dan puasanya betul sahih. Adapun kafarat yang ada ialah tanggungan suami, demikian pula dia pun menanggung dosa dia dan dosa istrinya. Dosa istrinya itu rincian yang disebutkan Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Nah, قرر المصنف هنا الإطعام على من مات وعليه صيام عرق رمضان يعني أفطر بسبب المرض، وذكر أن الإطعام بد، وهو من عدة مسائل. هذا كذلك منصوص عليه في بعض الروايات عند من أحد رحمه الله، وحجتهم في هذا أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صومها، وجاء في بعض الروايات صومها أفأقضيه عنها؟ قال نعم اقضي عنها. نعم، المسألة الثانية، هل هذا على إطلاق العموم أو هو خاص؟ والجواب أنه على عموم، فكل من عليه صوم فرض ومنه القضاء لما أفطر من رمضان أو كصوم كفارة أو نذر أو بدل حج في حق من لم يجد فإنه يرفع عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام كما قلت. بقي الإطعام أو بقي مسألة، بقيت مسألتان. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم وعليه صيام، وهذا معناه أنه تمكن من قضاء ما أفطر تفرط حتى مات، فهذا يقضيه عنه أو ليه أو ورده، وله أن يصوم أحدهم أو يقتسمونها. نعم، ونذكر kemudian berkata قولي Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ سِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ. Dalam siapa yang meninggal, dalam siapa yang meninggal dan ada kewajiban atasnya puasa Ramadhan. Dalam siapa yang meninggal dan ada kewajiban atasnya puasa Ramadhan, ut'ima anhu, diberikan makan untuknya, Ya, tentunya di sini ialah dikeluarkan makanan, diberikan kepada orang miskin sebagai apa? Sebagai ganti puasa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi orang yang meninggalkannya. Ini pendapat musannif rahimahullah. Likulli yaumin mudd. Setiap harinya itu sebanyak satu mudd. Sebanyak satu mudd. Kemudian dan yang dimaksud tentang seorang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa, itu bukan yang kita pahami. Misalnya kita pahami orang puasa, seorang puasa kemudian tanpa sebab apapun meninggal, belum selesai Ramadan terus meninggal, seolah-olah itu yang dikatakan orang yang meninggal dalam kondisi ada kewajiban untuk apa? Berpuasa. Tapi yang dimaksud bahwa seorang yang meninggal yang padanya ada kewajiban puasa adalah contoh di antara suaminya, di antara gambaran bentuknya. Misalnya ketika datang Ramadan dia sakit. Datang Ramadan dia sakit dan tidak bisa berpuasa. Selepas Ramadan dia sembuh. Selepas Ramadan dia sembuh. Kemudian ada kemungkinan-kemungkinan yang besar untuk mengqadha. Ada kemungkinan besar, waktu-waktu yang memungkinkan untuk mengqadha. Hanya dia mengulur-ulur. Paham ya? Tapi dia ulur-ulur waktunya sampai belum bisa mengqadha, tiba-tiba meninggal. Ini yang dikatakan orang yang meninggal atasnya ada kewajiban puasa. Wabeh. Contoh lain, seorang dalam kondisi musafir Ramadan, musafir Ramadan, kemudian beberapa waktu mungkin selesai Ramadan pulang, yang dengan itu dia ada kemungkinan untuk membayar puasanya beberapa hari yang dia tinggalkan di waktu sahur atau mungkin sebelum penuh. Belum sempat mengqadha dia meninggal. Itu juga termasuk seorang yang dikatakan meninggal dan atasnya ada kewajiban berpuasa. Nah, kalau sekarang seorang dalam kondisi berpuasa baru dapat sepekan, terus tiba-tiba meninggal, bukan karena sakit, tiba-tiba meninggal, mungkin karena kecelakaan dan yang lain, ada kewajiban puasa begitu? Tidak ada. Tidak ada. Hanya banyak kaum muslimin memahami karena belum selesai puasanya, maka apa? Sisanya harus diselesaikan oleh walinya. Kalau sampai kemudian seorang yang mengusahakan tega betul kalian kepada orang tua kalian, bahkan nanti akan pembahasan sebagian para ulama, kalau toh memang betul-betul dia punya kewajiban, punya tanggungan puasa, mengqadha pun ada yang berpendapat tidak wajib. Pendapatnya ada yang mengatakan tidak wajib, artinya sunnah saja. Jika yang mau melakukan dari walinya menginginkan perkara itu yang terjadi, tidak ada perkara, tidak berdosa, dan dia jika lakukan mendapatkan satu pahala, itu pun juga akan dikomentari. Maka dari itu seseorang dalam menerapkan itu fikih dalam agama ini, jangan ya semata-mata terkadang hanya melihat dari sisi hukum. Dari sisi apa? Hukum. Yang dengan itu kemudian seorang menampilkan diri, karena bisa saja satu pendapat yang kemudian seorang berpegang, ternyata jika diterapkan itu membawa ke masalah yang besar, semuanya masalah yang besar. Setelah mungkin seorang menanyakan kepada ilmi tentang perihal itu, bisa saja tanazul, dia harus mengalah. Harus mengalah untuk kemudian membolehkan seorang melakukan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dan kadang pun dia harus mengikutinya. Kadang dia pun harus apa? Mengikutinya. Dan itu dilakukan. Dilakukan oleh para ulama. Dikatakan bahwa seorang yang meninggal kemudian ada kewajiban baginya berpuasa, yaitu bermakna bahwa ketika dia hidup karena sebab misalnya sakit, akhirnya dia batalkan puasanya, akhirnya dia batalkan puasanya. Dalam kondisi ada kemampuan untuk mengqadha tiba-tiba meninggal, maka muallif mengatakan disebutkan bahwa setiap hari diberikan apa? Diberikan makanan kepada orang miskin yang dengan meniatkan untuk tadi sebagai pengganti orang yang punya kewajiban untuk berpuasa tapi tidak mampu melakukannya. Dan pendapat ini dikatakan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Disebutkan tentang satu riwayat bahwa seorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal. Sesungguhnya ibuku meninggal dan atas ibuku tadi kewajiban puasa bulan Ramadan. Kewajiban puasa bulan Ramadan." Sebagian riwayat bahwa ibuku punya kewajiban puasa nadar. Juga termasuk seorang yang dikatakan meninggal dalam posisi ada kewajiban bagi dia berpuasa kalau dia bernadar berpuasa keburu meninggal dan belum sempat melaksanakan, maka wajib bagi walinya untuk apakah membayar makan tadi atau kan membawa. Nah, maka orang yang semacam ini dikatakan, yaitu ketika meninggalkan puasa, atau riwayat jadi dikatakan orang yang bernadar, apa aqdi anha, apakah saya harus mengqadanya? Orang tadi bertanya, apakah saya harus mengqada puasa ibuku, baik puasa yang wajib tadi atau puasa yang dikatakan nadarnya tadi? Maka Rasul mengatakan, na'am yaqdihi anha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban, na'am qadalah, bayarlah hutang puasa ibumu tadi walaupun dia telah meninggal karena meninggalkan apa? Kewajiban. Meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa. Masalah yang berikutnya, apakah masalah ini dikatakan bentuknya ialah umum, mutlak, ataukah khusus? Yaitu kata beliau, setiap orang yang meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa seperti puasa fardu. Puasa fardu. Di antara puasa fardu ialah puasa yang dimana seorang sedang mengqadha. Di antara yang dimaksud dengan bahwa seorang meninggal dalam kondisi dia atau atasnya ada kewajiban puasa fardu, di antara yang ketika seorang meninggal punya tanggungan untuk mengqadha hari yang dimana dia tinggal pada bulan Ramadan, atau seorang sedang melaksanakan tanggungan kafarah, punya beban apa? Kafarah. Tadi mungkin seorang dalam kondisi punya hutang berbuat kafarah tadi, membayar denda, apa bukan hutang ya, itu kafarah denda. Nah, ketika dia ada kewajiban membayar denda tapi belum terlaksana puasanya. Ada kewajiban bagi dia untuk membayar denda tapi belum terlaksana puasanya. Atau seorang bernadar, atau seorang dalam kondisi kewajiban berpuasa mengganti sebagai pengganti badan haji. Tatkala dia tidak mendapati haji tadi, maka wajib bagi walinya manakala dijumpai dalam keluarganya meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa tersebut, wajib bagi walinya untuk mengqadha puasanya. Wajib bagi walinya untuk mengqadha puasanya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah seorang yang dikatakan man mata wa anini sia. Pada hadis dikatakan man mata wa anini sia. Atau apa yang dikatakan mustanad tadi? Wa man mata wa anini sia min Ramadan. Istilah man mata wa alihi siyam, barang siapa yang meninggal atasnya ada kewajiban puasa, istilah huruf ala, istilah huruf ala alaih itu seringkali dipakai untuk membahasakan kewajiban atasnya, kewajiban berpuasa. Maka kata beliau, makna daripada lafaz ini adalah kalau seorang memungkinkan untuk mengqadha atas puasa yang dia batalkan, atas puasa yang dia batalkan, tapi kemudian dia menunda-nunda, dia menunda-nunda, maka sampai meninggal dia tunda-tunda untuk tidak terjadi qadha, kemudian dia meninggal, wajib bagi para walinya untuk mengqadha puasanya, wajib bagi ahli warisnya untuk mengqadha puasanya. Dan bisa saja bagi ahli waris tadi masing-masing memuasakan, dibagi-bagi tentang cara memuasakannya. Dan insyaallah akan disebutkan berikut tentang rinciannya, bagaimana cara seorang yaitu ahli waris keluarga yang ditinggal oleh seorang tatkala ada tanggungan puasa, bagaimana cara memuasakan. Nah, فَبِنُوا هَاوْلَا أَنَّهُ فِي حَالِ الْوَرَكَةِ أَوْلَهُ بِلَا فَتِّشْتَانِ الْوَرَكِبِ إِلَى الشِّيَابِ الَّذِي مَا تَعَنُهُ بِتَفْيِطٍ أَنْ يَبْدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ وَقَبَدَ بِحَبْلَهِ فعلى سبيل المثال لو كان 30 يوما فتحملها حبسة فالأول يصوم 6 والثاني يبدأ من السابع فيكمل 6 حتى أما قول بعضهم أنهم لو صاموا في يوم واحد كفى على حبر مخالف ضابط النصوص. ثم هو من حيث اللغة والشرع يقصر يوم واحد ثلاثين من أوليائه أرادوا أن يقفوا عنه 30 يوما صاموا يوم واحد لا يصوموا 30. نعم. وبهذا يعلم أن من مات دون قضاء ما عليه من الصيام الواجب لو حال العبد إحداهما التكبير مع قدرته على القضاء هذا نفي عنه ولي كبير. الحالة الثانية عدم التكبير، ومن أمثلة ذلك المريض الذي تمعن به المرض ولم يصح حتى فهذا لا يقال عليه ما وجب عليه أصلا، لأنه بدأ المرض به مثلا في أول رمضان واستمر به المرض حتى مات، هذا معلوم ولا يقضى عنه ولا يكلف عنه. بقي أن نعود إلى قول المصنف مد، المد من الكفين المتوسطتين هكذا، والصلاة نصف صاع يعني حكمتين لأن الصلاة أربعة أركان. نعم، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإطعام أو القول بالإطعام محمول على عجز الورقة، لا يستطيعون أصلا، وهذا في الحقيقة أظنه متعذرا، لكن نعم توقيرا منا لعلمائنا نقول هذا القول محمول على حج على حال عجز البركه او الاولياء على الصيام، فيجدون مرضى او دائما في سفر، نعم، او لا يشتر، يعني فهم يطعمون Kemudian ingin beliau tekankan terkait dengan masalah ahli waris atau para wali, yaitu wali yang keluarga yang ditinggal oleh seseorang, baik itu ayahnya atau ibunya. Nah, siapakah atau bagaimanakah ada mereka dalam masalah membagi, dalam masalah membagi kuasa yang menjadi kewajiban atasnya. Beliau mengisyaratkan yang menjadi kewajiban atasnya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada pendapat para ulama bahwa mengqadha bagi wali atau bagi ahli wali memuaskan orang yang meninggal dari keluarganya tatkala ada kewajiban puasa, ada yang berpendapat tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi beliau mengisyaratkan kepada apa? Kewajiban. Syekh di sini mengisyaratkan kepada kewajiban. Bagaimana caranya? Kata beliau, caranya adalah andai kata ahli warisnya banyak, itu puasanya harus berurutan. Jadi kalau orang yang pertama sudah selesai memuasakan berapa hari, disusul saudaranya yang berikutnya, terus yang berikutnya. Contohnya, kata beliau, kalau yang meninggal tadi meninggalkan puasa sejumlah 30 hari, artinya satu bulan penuh, 30 hari. Kemudian dipikul oleh walinya atau keluarganya sebanyak 5 orang yang memikul, yang ingin siap menanggung atau menanggung kewajiban saudaranya yang meninggal tadi yang jumlah harinya sebanyak 30, itu hanya 5 orang. Maka kata beliau, mulailah orang yang pertama misalnya puasa 6 hari. Orang yang pertama puasa 6 hari, selesai sudah disusul. Orang yang kedua mulai pada hari yang ke-7. Yang kata mampu sampai kemudian hari yang ke-20 misalnya. Orang yang ketiga terus, dia hanya mampu sehari saja sampai selesai. Gitu. Paham ya? Jadi kalau berkumpul 5 orang, maka puasanya harus berurutan. Puasanya harus berurutan sampai kemudian selesai genap hari yang tinggalkan dari itu. Adapun sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau mereka itu berpuasa di satu hari saja dengan jumlah misalnya keluarganya ada 60, berarti kan lebih ya, ahli warisnya ada 60, kan cukup 30 orang saja, dipilih 30 orang, siapa yang mampu puasa ini ya kumpul. Tapi sehari mereka bareng-bareng puasa satu hari, 30 orang apa bersama-sama dalam puasanya, kata beliau ini salah. Kata beliau ini termasuk satu kesalahan, karena yang nampak pada nasnya ialah perihal bahwa puasa yang dimaksud itu terkait dengan puasa yang dimana bahwa seorang memuasakan sejumlah hari yang ditinggalkan. Demikian pula ditinjau dari bahasa maupun syariat, kita tidak mengatakan bahwa 30 orang tadi tidak dikatakan, ataupun kita akan mengatakan mereka hanya berpuasa sehari saja. Jadi andai kata mereka berkumpul secara lugu maupun syariat, bahwa tatkala mereka berpuasa sebanyak 30 orang dari ahli warisnya, tapi jumlahnya 30 dan sehari saja, kita tidak mengatakan bahwa mereka itu berpuasa 30 hari, tapi akan kita katakan mereka berpuasa sehari hanya jumlah orangnya apa? 30. Ya tidak. Tidak akan kita katakan mereka berpuasa 30 hari. Tidak. Tidak akan tertera dalam itu, dan tidak akan termaknai baik dari segi bahasa maupun dari syariat bahwa mereka sedang berpuasa 30 hari. Tapi yang akan dipahami oleh bahasa maupun syariat bahwa mereka 30 orang berkumpul sedang berpuasa sehari dan bukan berpuasa 30 hari. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Nah, wallahu alam itu yang lebih terang. Saya pun dulu sempat memahami bahwa dibolehkan misalnya tidak ada keluarganya, misalnya 30 orang terus puasa bareng-bareng di hari itu. Tapi melihat daripada apa yang beliau jelaskan, insya Allah lebih jelas ya, lebih sesuai dengan apa yang ada pada nas, sesuai dengan pada nasnya. Dari situ kata beliau, dipahami barang siapa yang meninggal belum sempat mengqadha. Barang siapa yang meninggal belum sempat mengqadha, bermakna ada padanya kewajiban puasa wajib. Maka keadaan orang ini perlu didudukan, dan kedudukannya ada dua perkara. Yang pertama, kalau seorang meninggal dalam kondisi dia belum sempat mengqadha, dan sebab kenapa dia belum mengqadha karena dia menyia-nyiakan waktu. Keadaannya adalah menyia-nyiakan waktu diiringi dengan kemampuan dia untuk mengqadha. Seperti tadi, seorang sakit ya, 1 bulan kemudian sembuh. Semestinya bagi seorang yang sadar, berarti kan disuruh apa? Mengqadha pada hari lain kalau sudah sembuh. Nah, ternyata dia tunda sampai akan datang Ramadan berikutnya meninggal dia. Belum sempat mengqadha meninggal. Ini namanya apa? Tafriq. Soalnya dalam kondisi menyia-nyiakan. Walaupun ada kemampuan, maka yang semacam ini bagi wali, ahli warisnya, bagi wali, bagi keluarganya untuk mengqadhanya. Keadaan yang kedua, wah jelas ya keadaan yang pertama ini. Kalau sebab kenapa dia meninggalkan tadi, karena apa? Dia sia-siakan. Yang kedua, kalau dalam kondisi bukan seorang yang menyia-nyiakan waktu, bagaimana keadaannya? Contohnya, seorang yang sakit, masuk Ramadan sakit, terus berlanjut, Syawal pun sakit, Dzulqa'dah pun sakit, meninggal pada bulan Dzulhijjah, belum sembuh, masih dalam kondisi sakitnya, belum ada kesempatan mengqadha dan tidak ada kemampuan, karena apa? Sakitnya, maka yang semacam ini dikatakan bahwa tidaklah orang tadi dikatakan ada kewajiban puasa sehingga harus diqadha. Kan begitu. Bermakna gugurlah puasa dia. Karena secara akal tidak ada kewajiban apapun padanya. Secara akal tidak ada kewajiban apapun padanya. Kemudian seperti yang dicontohkan tadi, misalnya seorang dalam kondisi dari mulai awal Ramadan sakit dan dalam kondisi berlanjut sampai meninggal, maka kondisi yang semacam ini ma'adur diberikan udzur dan tidaklah dikobok, yaitu dikatakan dibayarkan puasa atasnya, bahkan juga tidak perlu mengeluarkan tadi, memberi makan kepada orang miskin, tidak juga mengkobok. Tidak pula memberikan membayarkan puasa dan juga tidak memberikan apa makanan atas orang yang meninggal dalam kondisi sakit belum sempat mengqadha meninggal. Ini seringnya kita pahami orang semacam ini ya, kalau mungkin di kalangan umum ya biasanya ya dipuasakan. Kalau dalam keadaan yang tidak mampu makan, diberikan makanan dengan niatan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Kembali kepada apa yang dikatakan musannif terkait dengan waman mata wa anisiyam, barang siapa yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa Ramadan, siang dan Ramadan, uqima'an kulli yawmin muddun, berikan makanan di setiap hari itu 1 mud. Kata beliau, ucapan musannif muddun 1 mud, al-muddu min al-kafai mutawasitatai, satu mud itu kalau dicatat begini, telapak tangan seorang yang tengah-tengah, bukan besar, bukan orang yang kecil. Nah, dan penuh, isinya penuh. Tapi kata beliau yang betul, karena ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dengan satu mud demikian dalam memberikan makanan. Dan kata beliau yang betul ialah nisfu shaa', yang betul ialah nisfu shaa', yaitu dua kali cakupan. Jadi setiap harinya bagi ahli waris yang mendapati saudaranya meninggal dalam kondisi punya tanggungan puasa, ini kan pendapat musamit, ya, pendapat musamit, maka tidaklah memuasakan, tapi mengeluarkan, memberi makan kepada orang miskin sebanyak bukan satu mud, tapi tahaffa, yaitu dua kali cakupan ini, dua kali cakupan tangan. Dan kata beliau, masalah ini, yaitu masalah memberi makan atas apa yang dikatakan oleh musamit atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa, itu dikeluarkan makanan, kata beliau ini perihal yang dikatakan makmul, dimungkinkan karena sebab ahli warisnya tidak mampu berpuasa. Kata beliau bahasa halusnya ialah kita arahkan pendapat-pendapat semacam ini, kita arahkan karena ahli waris dalam kondisi tidak mampu berpuasa. Dan yang semacam ini kata beliau berhakikat mungkin kita berikan udzur, jangan dipaksa, artinya mungkin saja ada keluarga yang meninggal banyak, mungkin ahli warisnya semua ada udzurnya, tidak mampu berpuasa. Jangan sampai kemudian kita mempunyai itu, anaknya sampai 20, cucunya begitu juga kan begitu ya. Ahli warisnya banyak, kalau tidak ada satu pun yang mampu, mungkin. Ini syariat. Syariat harus apa dalam kondisi betul-betul memberikan keringan. Hanya kata beliau sebagai penghormatan kepada ulama kita. Sebagai bentuk penghormatan kepada ulama kita. Bahwa pendapat yang menyatakan bahwa seorang yang apabila meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa, bukan dipuasakan tapi dikeluarkan makanan, itu diarahkan apabila kondisi ahli waris atau para wali dalam keadaan tidak mampu berpuasa. Misalnya kata beliau, dalam kondisi memang keluarganya yang ada kewajiban memuasakan tadi sakit, tadinya sakit, tidak ada yang mampu untuk berpuasa. Untuk puasa diri saja tidak mampu, apalagi untuk memuasakan orang, gitu ya gambarannya. Yang kedua, atau memang keadaan hidupnya senantiasa musafir, bukan suka piknik sih ya. Memang betul keadaannya orang dalam kondisi hidupnya di tengah keadaan safar ini. Namanya orang safar, untuk pribadinya saja berpuasa boleh bagi dia membatalkan, apalagi memuasakan orang. Nah, sehingga dari situ mereka tidak mampu berpuasa. Dari situlah kalau keadaan ahli waris tidak mampu memuasakan saudaranya yang meninggal tadi, boleh bagi dia untuk mengeluarkan makanan. Dan ini bagi satu tambahan bahwa istilah memberi makanan itu bahan mentah. Memberi makan di sini bahan mentah. Itu yang pertama. Dikatakan itu sok misalnya dari bur gandum ya, misalnya kalau di negara kita mungkin beras atau yang mewakili. Yang kedua, tidak boleh dengan uang, dan itu pendapat yang banyak dianggap oleh para ulama, walaupun ada sebagian yang berpendapat boleh ditakar, boleh dikira-kira dengan sejumlah uang yang menjadi pengganti harga satu sok tadi, atau berarti setengah sok ya, dua mud atau dua hasnaten tadi, apa bukan satu sok. Kalau misalnya berpendapat satu mud berarti satu kecakupan demikian, tapi yang betul ialah kata beliau dua kali, meskipun itu juga pendapat, pendapat ulama. Tapi dua kali cakupan. Misalnya berat, kita cakup dua kali begini. Terus kemudian kita perkirakan seandainya kita jual harganya sekian, maka boleh dengan uang tadi kita berikan atas dasar apa? Untuk mengganti puasa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi saudara kita yang meninggal. Nah, walaupun masalah ini pembahasan yang kita sampaikan. Jadi terakhir ya, terkait dengan masalah apa tadi? Masalah seorang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban apa? Puasa. Kata beliau, dilihat pada dua keadaan, yang meninggal maupun ahli waris. Adapun kepada yang meninggal, kalau dalam hal kenapa dia sampai meninggalkan puasanya tadi, jika keadaannya karena memang dia mengulur waktu, menyenyakan waktu, maka dalam hal ini ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk apa? Memuasakan. Atau pendapat yang dikatakan memuasakan. Kalau yang berpendapat tadi, kayak nanti akan kaitannya dengan keadaan ahli waris, yaitu memberi makan. Yang kedua, kalau keadaan yang meninggal tadi kondisinya ialah betul-betul dalam keadaan tidak menyenyakan, yang sakit berkelanjutan, sakit berkelanjutan sampai meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya. Adapun terkait dengan ahli waris, disebutkan dalam makalah memuasakan orang atau ahli atau keluarga yang sudah meninggal terkait dengan jumlah hari, maka dengan berurutan dalam memuasakan, atau kalau terkait dengan memberi makan, maka itu dilihat kalau dalam kondisi ahli waris betul-betul tidak mampu berpuasa. Ahli waris tidak mampu berpuasa. Dan sebagian menyebutkan pula tentang rincian siapakah ahli waris tersebut. Siapakah ahli waris tersebut? Apakah keluarga besarnya, anak, dan seterusnya? Sebagian mengkiaskan kepada perihal ahli waris yang dimaksud ialah orang-orang yang mendapatkan pembagian warisan. Orang-orang yang mendapatkan pembagian warisan, ada pula yang mengatakan umum. Siapapun keluarganya itulah ahli warisnya. Dan wallahualam, dalam hal ini tentunya tidaklah menjadi satu masalah yang besar. Kemudian kita katakan, bagi kita misalnya, saya tidak dapat warisan, jadi saya tidak mau menguasakan begitu. Nah, wallahualam dalam hal ini terkait apabila memang didapati, dijumpai dari sekian keluarganya tidak ada yang mampu melakukan, dan kita berpendapat tentang wajibnya menguasakan keluarga yang meninggal, yang meninggalkan beban puasa. Seandainya kita bukan termasuk orang yang mendapatkan warisan dan kita mampu menguasakan, boleh bagi seorang untuk apa memuasakan selama kita termasuk apa ahli warisnya atau keluarga dari sang mayit. Nah, baik, insyaallah mungkin pelajaran berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan esok hari insyaallah.